Area kita kutu-kutu kota saat lagi berkumpul. Atur rencana bersama-sama, bersiap untuk pesta pora. Silaturahmi kami family dari semua penjara bumi. Ayo kumpul keluarga Dusun Kamtide. Hari yang indah ditunggu-tunggu. Sekarang saatnya kita kumpul. Atur rencana bersama-sama, siap untuk pesta pora. Silaturahmi kami family dari semua penjuru bumi.